Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mutalaah kita al-ibadah kan kaifiyat at-ta'amul ma'a khilafi baina ahli sunnati wal jamaah. Kita masih bahas pada poin bahasan bedakan antara masalah khilafiyah dan masalah ijtihadiyah. Qala al-musannif habibullah ta'ala wa qala al-'alama Ibnu Qayyim fi Ilam al-Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim fi Ilam al-Muwaqqi'in mengatakan wa qawluhum, dan perkataan sebagian orang tidak ada ingkar munkar dalam masalah khilafiyah laisa bisahih, telah ungkapan yang tidak benar. Karena nyalanya pengingkaran itu boleh jadi tercucu pada perkataan, fatwa, ataukah perbuatan. Adapun jika perkataan, satu perkataan itu memang menyelisih sunnah atau ijma yang sudah terkenal sebagai ijma, wajib ingkaruhu ittifaqan, maka wajib diingkari dan disalahkan dengan sepakat ulama. Ilamnya pun kadang, jika tidak demikian, jika tidak dalam bentuk pengingkaran, maka penjelasan tentang kelemahannya dan bahasanya itu adalah perkataan yang menyelisih dalil adalah juga pengingkaran semisalnya. Demikian juga jika satu perbuatan itu menyelisih sunnah atau ijma, maka wajib diingkari sesuai dengan tingkatan-tingkatan pengingkaran. Ada pengingkaran dengan lisan, dengan tangan, dengan lisan, ataukah dengan hati. Maka satu pendapat yang menyelisih ijma atau menyelisih sunnah itu bisa disebut masalah khilafiyah. Yang penting itu ada khilaf, itu disebut khilafiyah. Yang penting ada yang beda pendapat. Dan masalah semacam ini tidak disebut masalah ijtihadiyah, karena tidak ada ijtihad kalau sudah ada ijma, tidak ada ijtihad kalau sudah terdapat nas dan dalil tegas dalam masalah tersebut. Maka tidak ada ijtihad di dalamnya. Sedangkan masalah khilafiyah yang penting asal ada yang berpendapat beda. Meskipun bedanya tersebut setelah menyelisih ijma, bedanya tersebut setelah menyelisih sunnah dan dalil, maka itu disebut masalah khilafiyah. Maka yang betul, maka kalimat tidak ada ingkar munkar dalam masalah khilafiyah keliru. Yang tepat, tidak ada ingkar munkar dalam masalah ijtihadiyah. Syatibi al-Muwaffaqat mengatakan, walaikum ijtihad yang muktabar, yang benar, adalah matarabadat bin ta'ufain, adalah masalah-masalah yang dibingungkan di antara dua hal. Apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, apakah ini wajib atau tidak wajib, menimbang dalil ini maka boleh, menimbang dalil itu maka tidak boleh, menimbang alasan ini hukumnya wajib, menimbang alasan itu hukumnya tidak wajib. Itu wajib hukum ijtihad. Tapi kalau sudah jelas ini hukumnya wajib, karena dalil tegas menunjukkan demikian, terdapat ijma yang menunjukkan demikian, bukan wajib hukum ijtihad. Wadhaha jelas fi kulli wahidin, pada salah satu dari dua kemungkinan tersebut, maksud dari syariat fil isbat dalam menetapkan hukum wajib misalnya. Fi ahadima kita bisa tangkap bahasanya ini hukumnya wajib dengan satu pertimbangan, wanafi fil akhar. Dengan menimbang dalil-dalil yang lain, kita katakan di sini tidak ada hukum, tidak ada wajib di sini. Maka yang namanya wa lingkup istihad itu lantan sharif al-batta latafun nafi. Dalil-dalil yang ada, pertimbangan-pertimbangan yang ada tidaklah tertuju secara total kepada sisi peniadaan hukum. Demikian juga tidak tertuju secara total kepada sisi penetapan hukum. Ini yang namanya wa'ulukum istihad. Wa'ulukum istihad adalah satu perkara yang jika ditimbang dari sini maka kita tetapkan hukum. Ini hukumnya wajib. Kalau ditimbang begini-begini lah, ini hukumnya mubah. Maka ini yang disebut wa'ulukum istihad. Juga masalah-masalah yang seorang ulama ketika mentelaahnya maka dia berangkat dari dua sisi. Ditimbang ini wajib, ditimbang itu tidak wajib. Ditimbang dari sini haram, ditimbang di sini tidak haram. Nah, ini wa'alaikum istiha. Kalau sesuatu tidak tansarif ila tawfin nafi, kalau seluruhnya cuma pertimbangan yang ada itu cuma tertuju pada sisi meniadakan hukum, maka jelas hukumnya itu. Dan itu bukan wahul hukum istihad. Semakbin bin Haji al-Waji'i di Gharah al-Ashqutah mengatakan menyelisih dalil yang sahih, yang sahih tanpa ta'wil. Walladhi yu'addu inilah yang dinilai sebagai khilaf qadha, perbedaan kontradiktif. Walladhi yambal ayungkab yungkab ala sahibihi. Dan inilah pendapat yang pelakunya sepatutnya diingkari, disalahkan. Maka ketika di depan, ketika kita baca kutipan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtidaa' Shiratal Mustaqim tentang pengertian khilaf, ada tatat, ada tanawu', maka dalil yang beliau pilih atau beliau sampaikan ada dua pendapat tentang masalah mendefinisikan khilaf qadha. Ada yang berpendapat bahasanya asal pendapat tersebut ini haram, ini mubah. Ada dua pendapat, maka itu khilaf qadha. Yang boleh jadi ada di sana ingkar mungkar. Jika khilaf pendapat yang beda tersebut ada pendapat yang sangat lemah, boleh jadi tidak. Jika itu adalah wa'ulukum istihad. Namun sebagian ulama ini mendefinisikan khilaf qadha itu sama dengan khilaf dhaif, sama dengan khilaf yang ghair mu'tabar. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilaf qadha itu sama dengan khilaf ghair mu'tabar, khilaf yang tidak teranggap khilaf. Adanya pendapat tersebut dianggap seperti tidak ada. Tapi kalau pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah yang namanya khilaf tatat adalah asal terdapat kontradiktif dalam fatwa, dalam penetapan hukum. Ini bilang wajib, ini bilang mubah. Ini bilang halal dimakan, yang bilang haram dimakan. Maka ini khilaf qadha. Baik khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar, yang teranggap sebagai khilaf, dan khilaf yang tidak mu'tabar. Maka semobil menganut pandangan yang kedua yang mendefinisikan khilaf tatar itu sama dengan khilaf ghair mu'tabar, yaitu khilaf yang menyelisih dalil yang sahih, yang sahih, khilaf yang menyelisih ijma. Maka itu khilaf ghair mu'tabar, adanya pendapat tersebut dan tidak adanya statusnya sama. Dan soal yang tepat, pembagian yang tepat dan sebagian yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, bahasa khilaf itu dilihat dari berlawanan ataukah tidak. Maka ada dua macam, ada tanawu, ada tadar, ada perbedaan variatif dan ada perbedaan kontradiktif. Semua mengatakan ini dianjurkan, ini boleh dikerjakan, namun yang terbaik menurut saya ini, sedangkan yang lain mengatakan yang terbaik adalah itu. Maka itu khilaf tanawu, perbedaan variatif. Sedangkan kalau itu terjadi perbedaan secara diametral, bertentangan secara 180 derajat, ini mengatakan halal, ini mengatakan haram, ini mengatakan mubah, itu mengatakan wajib, maka itu adalah khilaf tadar. Nah, khilaf tadar itu boleh jadi khilaf yang mu'tabar, yang di sana ada saling menghormati, di sana ada saling menghormati. Dan boleh jadi khilaf tersebut adalah khilaf yang ghair mu'tabar, khilaf yang tidak teranggap adanya, yang di sana yang berlaku adalah ingkar munkar dan bukan saling menghormati. Maka beliau sampaikan pendapat yang menyelisih dalil yang sahih dan sahih, tidak ada di sana berlaku penghormatan, namun yang berlaku di sana ingkar munkar. Dan istihad dalam syariat ada dua macam, sebagaimana kata Syatibi, istihad yang terjadi dalam syariat itu ada dua macam. Yang pertama adalah istihad al-mu'tabar syar'an, itulah istihad yang teranggap secara syariat, itulah istihad yang muncul dari orang yang berhak untuk beristihad. Siapa orang yang berhak untuk beristihad? Orang-orang yang telah penuh dengan pengetahuan tentang berbagai hal yang diperlukan, piranti-piranti yang diperlukan dalam istihad, telah penuh dalam dirinya ilmu-ilmu yang merupakan piranti istihad. Kemudian istihad yang kedua adalah istihad yang tidak teranggap. Wawasati itulah istihad yang muncul dari orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang piranti-piranti yang dibutuhkan dalam istihad. Karena hakikat istihad yang semacam ini, yang kedua, jenis yang kedua ini adalah ra'yun, adalah semata-mata opini dan pendapat, yaitu dengan semata-mata dasarnya adalah suka-suka, wal-arad dan kepentingan. Wakhobdun dan ngawur, dan asal-asalan dalam kebutaan dan mengikuti selera. Maka setiap pendapat yang muncul dalam bentuk semacam ini, maka tidaklah dilakukan kalau itu tidak teranggap adanya dalam syariat. Adanya dan tidak adanya sama dengan tidak ada. Lian al-bitul haq, karena dia adalah bertolak belakang dengan kebenaran yang Allah turunkan. Kemudian penulis mengatakan, iklam ketahuan pembaca bahasanya menetapkan adanya beda-beda perbedaan-perbedaan ini dan yang lainnya yang merupakan perbedaan-perbedaan yang ada dalam syariat, itu kita ambil dari, kita dapatkan dari penjelasan para ulama al-mutadalli'in, yang dirinya telah penuh dengan ilmu tentang Quran dan Sunnah dan bukan dari yang lainnya. Famata hasalah adat talaqi, karena jika seorang itu mendapatkannya dengan cara semacam ini, maka masalah-masalah tersebut akan terposisikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dan berbagai dalil pun diamalkan pada tempatnya, dan syariat pun terjaga dari dijaga oleh ahlinya dan para pemikulnya. Dan jika terjadi campur baur kerancuan di antara berbagai pembedaan-pembedaan ini, maka tidaklah ada jaminan aman kalau ternyata al-haq berubah menjadi batil dan batil berubah menjadi sesuatu yang hak. Maka sebagian orang mengatakan ini adalah ruang lingkup ijtihad, padahal bukan ijtihad. Ini ruang lingkup ijtihad, ini masalah ijtihadiyah, padahal ternyata bukan. Ini adalah khilaf yang teranggap, padahal ternyata bukan. Kenapa dia membuat kesimpulan yang salah? Karena salah paham. Dan karena dia orang awam. Oleh karena itu, maka yang berat untuk menentukan ini adalah khilaf yang mutabar atau tidak, dan acuannya adalah penjelasan ahli ilmi. Kemudian setiap ulama tidak boleh dikatakan sebagai hukum Allah. Dasar kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan Muslim tentang wasiat Rasulullah SAW kepada panglima perang, pimpinan syariah, pimpinan pasukan yang tidak Nabi utus. Ja'afiha, di sana disebutkan, wa idza hasarta ahlal hisni, jika engkau mengepung orang kafir yang berada dalam satu benteng, lalu mereka ingin meminta kepada dan menginginkan kepada supaya engkau berikan kepada mereka jaminan Allah dan jaminan nabinya, maka janganlah kau berikan jaminan Allah dan jaminan nabinya, akan tapi berikan kepada mereka jaminanmu dan jaminan pasukanmu. Fa'inak maksudnya kalian, jika kalian melanggar jaminan kalian dan jaminan pasukan kalian, itu lebih remeh daripada jika kalian melanggar jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Jika engkau mengepung satu orang kafir yang ada dalam satu benteng, lalu mereka ingin akan kau berikan pada mereka hukum Allah, maka janganlah kau katakan pada mereka, janganlah kau berikan pada mereka hukum Allah, akan tapi berikanlah kepada mereka hukummu, karena engkau tidaklah mengetahui apakah engkau bertepatan dengan hukum Allah berkaitan dengan mereka-mereka orang kafir atau tidak. Maka dibedakan antara pandangan pribadi dan hukum Allah dan Rasulnya. Penilaian pribadi, kesimpulan dan opini pribadi itu berbeda dengan hukum Allah dan Rasulnya. Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan, akan tetapi banyak orang menisbatkan apa yang dia katakan sebagai bagian dari syariat, padahal bukan dari syariat. Namun mereka katakan ini adalah syariat, boleh jadi karena tidak tahu, boleh jadi karena salah secara tidak sengaja, atau amdan, atau salah yang disengaja, atau ibtira'an, atau yang disengaja membuat kebohongan. Maka hadis yang tadi kita baca adalah dalil yang menunjukkan kita harus hati-hati mengatakan dalam Islam, menurut Islam. Kalimat sah. Jangan seorang itu kemudian mengatakan dalam Islam, menurut Islam, karena yang boleh dikatakan dalam Islam, menurut Islam, adalah sesuatu yang jelas dan gamblang dalilnya dari Quran dan Sunnah. Itu yang boleh dikatakan dalam Islam, menurut Islam, menurut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun sesuatu yang di sana ada ruang ijtihad, jadi hukumnya demikian dan demikian. Maka kalimatnya bukan semacam itu. Pendapat yang lebih tepat, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah yang lebih bersesuaian dengan apa yang Nabi ajarkan. Kalimat-kalimat semacam itu, namun tidak boleh kita katakan dalam Islam demikian, menurut Islam seperti ini. Jika orang tidak hati-hati dalam menggunakan kata-kata ini, maka jadinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, banyak orang yang menisbatkan apa yang dia katakan sebagai syariah, tapi bukan. Ibnu Qayyim di Ilamul Maqin mengatakan, akan tapi tidaklah boleh dia nilai ma'adau ilahi istihadu, hasil istihadnya, dan dalam istihad tersebut dia tidak menjumpai satu nas dari Allah dan Rasulnya, tidak boleh mengucapkan sesungguhnya Allah mengharamkan demikian, mewajibkan demikian, memubahkan demikian. Coba, tidak boleh mengatakan inna hukum Allah. Di referensi yang sama yaitu Ilamul Maqin di bawah judul La yang beri tidaklah sepatutnya mengatakan ini hukum Allah. Dan setelah memberikan judul di atas, Ibnu Qayyim membawakan hadis Buraidah di atas. Setelah kita baca, Al-Mutaqaddim dikuih yang telah disebutkan di awal bab. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan fata'amal, maka renungkanlah bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara hukum yang berasal dari Allah ataukah hukum seorang pemimpin yang beristihad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hukum yang merupakan dari istihadnya seorang yang beristihad, Nabi larang disebut hukum Allah. Oleh karena itu, tatkala ada seorang penulis di hadapan Amir Mukminin Umar bin Khattab menuliskan satu hukum yang diputuskan oleh Umar, kemudian si penulis mengatakan inilah hukum yang Allah ilhamkan, inilah pendapat yang Allah nampakkan kepada Amir Mukminin Umar, maka Umar mengatakan jangan kau katakan demikian, akan tapi katakanlah inilah pendapat pribadi Amir Mukminin Umar bin Khattab. Bakalah Aidan dan beliau juga Ibn Taimiyah juga mengatakan tempat yang lain berkaitan dengan menjelaskan ayat Faman khofa min musin janaban, maka siapa yang khawatir si pemberi wasiat yang telah meninggal itu memberikan wasiat yang tidak adil, au itman, atau wasiat yang mengandung unsur dosa, lalu ada orang yang memperbaiki teks wasiat, mengoreksi teks wasiat yang ada, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atas tindakan orang tersebut mengubah teks wasiat, karena teks wasiat ini dinilai tidak ada. Maka di sini kata Ibnu Taimiyah, Allah meniadakan dosa dari orang yang membatalkan kezaliman dan dosa yang ada pada wasiat orang yang berwasiat. Maka syariat telah menjadikan wasiat orang yang berwasiat bagikan nas syariat yang haram diselisihi. Maka demikian pula dosa itu tidak ada pada orang yang membatalkan permintaan pewakaf selama permintaan tersebut bukanlah permintaan yang baik. Maka misalnya ada seorang yang wakaf tanah untuk dibangun masjid, bahkan wakaf tanah dan masjid dia yang bangunkan bangun masjid tersebut, dan setelah tanah dan masjid dia bangun selesai, kemudian dia wakafkan, dia minta seseorang untuk jadi nadir wakaf atau satu pihak dia minta untuk sebagai pengelola, Dan pada saat serah terima dia ada syurutul waqifin, syarat si pewakaf. Permintaan-permintaan si pewakaf berkaitan dengan pemanfaatan harta wakafnya. Salah satunya, poinnya jika saya mati tolong makamkan saya di dalam masjid. Ini syaratul waqifin. Bagaimana hukum melaksanakan syarat wakaf semacam itu? Tidak boleh mengubahnya dan tidak mengamalkannya, bukanlah sesuatu yang berdosa. Maka boleh membatalkan, maka tidak ada dosa bagi orang yang membatalkan syarat dan permintaan orang yang wakaf selama syaratnya itu bukanlah perbaikan. Namun syarat yang dia minta itu mengandung kezaliman atau dosa, maka tidaklah boleh bagi siapapun untuk menjadikan, menyikapi syarat yang batil yang menyelisih ajaran Allah atau hukum Allah, dan dia jadikan, dia posisikan bagikan nas syariat. Dan tidak ada satupun imam kaum muslimin yang mengatakannya. Bahasanya syarat wakif itu harus diposisikan sebagaimana dari Quran dan Sunnah, yang tidak boleh diselisih. Karena di video saya ajibah al-Jadiyah, perkataan dua anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Hasan dan Syekh Abdul Wahab. Di sana disebutkan, amal di dalam yakun inda rajuli dalilun fil mas'alah. Jika seorang itu tidak punya dalil tegas tentang satu masalah, yang pendapat tersebut menyelisihi perkataan atau pendapat yang telah ditegaskan oleh para ulama madhab. Fanarju, maka kami berharap boleh beramal dengan madhab, karena pendapat mereka lebih baik daripada pendapat kita untuk diri kita sendiri. Ya wa'yuna khairun min ra'yina li anfusina. Akan tetapi tidak boleh ditegaskan bahasa inilah syariat Allah dan Rasulnya sampai jelas dalil yang tidak ada melawannya, yang tidak ada menentang dalil tersebut dalam masalah yang sedang dibahas. Maka di sini berkaitan dengan masalah mengamalkan madhab, maka boleh sampaikan bahasanya yang namanya pendapat-pendapat yang ada dalam madhab yang tidak terdapat dalil tegas menunjukkan benarnya pendapat dalam satu madhab, mungkin adalah sesuatu yang jais, jaisul amal, boleh untuk diamalkan. Boleh dia mengatakan, dia mengatakan fanarju annahu yajuzul amalu fihi. Maka boleh untuk dia amalkan. Orang yang mengamalkannya tidak salah. Maka yang namanya pendapat atau yang namanya hukum itu ada dua macam. Ada yang wajibul amal dan ada jaisul amal. Jika satu hukum itu adalah hukum yang tegas berdasarkan dari Quran dan Sunnah, maka dia wajibul amal, wajib untuk diamalkan sebagaimana yang ada dalam dalil. Ada pun kutub istihad yang tidak ditukung oleh dalil tegas Quran dan Sunnah, maka statusnya adalah jaisul amal atau jaisul ittiba'. boleh diamalkan. Tidak disalahkan orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, tentu jika satu pendapat itu adalah menyelisihi ijma, menyelisihi dan tugas Quran dan Sunnah, maka haram untuk diamalkan, haram untuk diikuti. Maka dibedakan antara pendapat yang itu adalah dalil tegas Quran dan Sunnah dan pendapat yang merupakan itu produk ijtihad dalam masail ijtihadiyah. Adalah hasil ijtihad, dan memang ruang lingkupnya adalah ruang lingkup ijtihad. Mungkin adalah statusnya cuma jaizul ittiba'. Anda boleh mengikutinya. Dan Anda tidak terikat harus mengikutinya. Tidak mengikutinya juga tidak apa-apa. Sudah ada dalil tegas untuk memaksa Anda untuk mengikutinya. Dan kalau ada mantap dengan perkataan Syekh Fulan, silahkan diamalkan. Tidak mantap, ya, mengambil jalan yang beda juga tidak salah. Nah, sampai kapan pendapat ulama itu statusnya jaizul ittiba' dan bukan haramul ittiba'? Selama seseorang itu tidak menemukan dalam masalah tersebut dalil tegas. Maka dalam kondisi ini beramal dengan pendapat ulama masih dalam ruang lingkup jaizul ittiba'. Beliau katakan lam yakun inda rajul dalilun fil mas'alah. Seorang itu dalam masalah ini dia tidak jumpai satu dalil tegas. Satu dalil tegas. Maka kemudian dia beramal dengan apa yang difatwakan oleh para ulama, maka ini adalah jaizul amal. Maka kalau haram ittiba', haram untuk diikuti manakala kita punya satu dalil. Kita mendapatkan dan memiliki satu dalil yang dalil yang kita ini jelas gamblang menunjukkan tidak benarnya pendapat. Nah, untuk saya, untuk kita yang telah sampai pada dalil, maka beramal dengan pendapat semacam ini adalah satu hal yang haram. Mungkin ada pendapat dan kaun dan perkataan yang haram menitibah, haram untuk diikuti. Kemudian di sini kemudian terdapat satu nasihat. Boleh jadi kita jumpai fuqaha para ahli fikih mengatakan menganjurkan satu hal. Menganjurkan tentang satu hal. Dan kita tidak jumpai alasan, dan kita tidak ketahui alasan kenapa beliau-beliau mengatakan demikian. Namun seluruh ulama fikih mengatakan seperti itu. Atau kita tidak jumpai ada khilaf di antara mereka, mereka menganjurkan seperti semacam itu. Di sisi sendiri, namun di sisi yang lain, jika kita pikirkan, kita tidak menemukan dalilnya. Maka dalam kondisi semacam ini, sudah saatnya kita untuk lebih mengutamakan pendapat ulama daripada pendapat dan hasil pikiran sendiri. Ulama fuqaha punya satu perkataan yang kita tidak jumpai alasannya. Kita pikir sendiri, wah ini kita tidak ada dianjurkan jalan-jalan kita. Dan kita juga tidak menemukan dalil yang membatalkan perkataan semua. Maka disarankan untuk mengacu dengan apa yang jadi pendapat semua. Selama kita tidak menemukan dalil, selama kita tidak mengingatkan, mengajukan pada pendapat pendapat tersebut. Dia katakan ra'yun lana khairun min ra'yin li anfusina. Pendapat pribadi, pendapat yang tidak ada di situ dalil tegas, pendapat mereka untuk kita lebih baik daripada pendapat kita untuk diri kita sendiri. Meskipun ini cuma sekedar saran dan tidak bisa dipaksakan, karena statusnya cuma ya juzu al-amal bi, boleh beramal. Maka apa yang disampaikan dan nasihat yang ada di sini itu menyelisihi persepsi sebagai orang yang semangat dalam apa-apa sebenarnya ini. Sebagainya, ketika dia dibat perkataan ulama, tidak ada jadi, wah tidak benar, mengada-ada, tidak perlu semacam itu. Ini satu hal yang orang tepat. Kalau ulama untuk punya satu pendapat dan di antara mereka tidak kita jumpai beda, kalau di antara mereka kemudian terdapat perbedaan, ya sudah kita pilih pendapat yang lebih, menurut kita lebih selamat, lebih tepat. Kemudian ini kasusnya kita tidak menjumpai perbedaan di antara mereka. Dan kita lihat ketika mereka fatwa tersebut, ulama tersebut menyampaikan, tidak kita jumpai juga dalil mereka. Namun kita juga tidak memiliki dalil untuk menyelisihinya. Maka pakailah pendapat ulama tersebut. Misal kita ketika kita katakan misalnya hukum sholawat Nabi dalam khutbah Jumat, hukum sholawat Nabi dalam khutbah Jumat itu sama, ada yang jadikannya sebagai hukum dan ada yang melanjutkannya. Ada yang mau menjadikan sebagai hukum khutbah, ada yang melanjutkannya. Namun sampai detik ini saya belum mendapati dalil khusus yang menganjurkan salat Nabi di khutbah Jumat. Dan juga tidak ada dalil untuk kemudian membatalkannya. Namun di mana keterangan ulama yang ada, fuqaha yang ada, ini Syafi'iyah mengatakan rukun khutbah, Lama'iyah mengatakan dianjurkan. Maka sebagian orang ketika melihat ini tidak sesuai dalil, maka mereka mengatakan tidak paham. Ada selawat-selawat, ada di tempat kita orang yang bersemangat demikian itu mengatakan tidak usah tidak ada dalilnya. Ini masalah ibadah, masalah ibadah. Tidak ada jalannya, jangan bicara. Ada di tempat kita orang ya, dia pendapat semacam itu. Nah ini sikap yang kurang tepat. Sikap yang kurang tepat. Boleh kurang dengan ini. Atau misalnya masalah kemudian ketika orang jenazah itu dimakamkan, itu kita makamkan dengan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Maka wajah itu ke kiblat. Seperti saya sebut, tidak ada dalilnya. Karena anjuran yang dikatakan oleh apa kata Pak di buku-buku fikih. ke arah kiblat. Gimana menghadap ke arah kiblatnya? Tempat kita kemudian maka semacam ini, masalah semacam ini, oh tidak boleh berkunjung. Besok membelakangi kiblat juga apa-apa, kan? Demikian. Hakyuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Jadi kita punya dalil tegas menjaga, nah, ini tidak benar. Namun walakin la yabal al jism. Kadang jika memang tidak akan tapi tidak sepatas yang kita tegaskan, pasti ini adalah syariat Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang boleh ditegaskan dan dipastikan ini adalah syariat Allah dan Rasulnya, dan sesuatu yang dia terbayang adalah, dan sesuatu yang jelas dan gampang dalilnya, dan dari tersebut tidak ada dalil-dalil yang lain yang menentangnya dan melawannya. Dan perlu mengatakan, dan masalah ini satu hal yang ia sebabu disukai oleh banyak para penyuluh kebid'ahan dan kesesatan, dan telah kami jelaskan hari dalam buku kami Al-Kasful Mubin An-Asnafil Mubadili, penyingkapan yang nyata tentang macam-macam orang yang melakukan tabdil penggantian. Dan terjumus di dalamnya sebagian individu Ahlu Sunnah. Maka mereka jadikan perkataan salah satu syekh, mereka jadikan seakan-akan dalil saya, seakan-akan hadis Nabi. Siapa yang tidak menerima perkataan syekh tersebut kemudian dihajar, dihukum. Kenapa ada hukuman untukmu demikian? Karena kau tidak mau beramal dengan perkataan syekh pula. Pemaklumun, dan satu yang telah diketahui bahasanya dalil berkaitan dengan masalah istiadiyah tidaklah sampai derajat semacam ini, maka perhatikanlah. Kemudian mandama ahlal istihad fawal madmum, siapa yang mencela ahlal istihad fawal madmum, maka dia adalah orang yang tercela. Maka al-istihad adalah orang yang al-mutali'un, orang yang mengetahui wujud khilaf wa mawaridihi wa ahwal al-mukhtalifin, tentang adanya pendapat-pendapat yang berbeda, dan di masalah apa saja terdapat perbedaan pendapat dan kondisi orang yang berbeda pendapat. Dan siapa yang dirinya belum seperti itu, maka belum, ya, dia belum layak untuk dinilai sebagai ahlul istihad. Sa'id ibn Abi Arubah mengatakan, malam yasma' al-ikhtilaf, siapa yang belum mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama, maka janganlah engkau nilai dia sebagai ulama. Dikenal Ibn Abdul Bar dalam Al-Jami' fi Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dan dia adalah atsar yang sahih. Sebagaimana perkataan Qatada, bolehlah dianggap belajar fikih orang yang belum pernah mencium khilaf ulama. Nyium saja belum, apalagi ngerti. Ibn Bar ditanya, kapan seorang itu boleh berfatwa? Syarat dari Ibnu Farouq, jika dia adalah seorang yang menguasai riwayat dan seorang yang mengetahui pendapat, kemampuan dia tentang riwayat dan dalil bagus, dan pengetahuan dia tentang khilaf ulama dan pendapat-pendapat yang ada juga bagus. Dan Sufyan bin Uyainah mengatakan, orang yang paling berani untuk memberikan fatwa adalah yang paling sedikit ilmunya tentang perbedaan ulama. Orang yang paling berani untuk memberikan fatwa dengan bahasa yang tegas. Hukumnya demikian. Itu bisa dipastikan dia adalah orang yang punya ilmu pas-pasan tentang khilaf ulama. Jadi kalau orang yang punya penguasaan yang bagus tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, ketika ditanya tentang satu masalah, maka beliau akan mengatakan nampaknya yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan demikian. Ini adalah perkataan yang didasari karena pertimbangan adanya pengetahuan terhadap perbedaan pendapat di antara ulama. Lainnya kalau orang yang ilmunya pas-pasan, dia akan menggunakan bahasa yang tegas. Boleh, tidak boleh, hukumnya demikian. Kalau yang ini seringkali biasanya orang yang berani semacam ini dengan bahasa-bahasa tegas semacam ini karena sedikitnya pengetahuan dia tentang perbedaan-perbedaan dia tentang apa. Kemudian faman balagha rutbat al-ijtihad, maka siapa yang telah sampai derajat ijtihad dan dia telah mencurahkan kesungguhannya untuk berijtihad, maka tidak boleh dicela. Fi maqad yara min fatyura min khata'in akhta'a fihi, dalam masalah-masalah yang disangka beliau adalah salah dalam kesalahan yang beliau jatuh ke dalamnya. Faman syana'a, siapa yang mencela keras mereka para ulama mustahid, maka dia adalah orang-orang yang tercela menurut para ulama. Ali bin Utsman An-Nufaili mengatakan, aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal, ya, Abu Qatadah membicarakan dalam waktu mencela Waqid bin Jarrad, Isa bin Yunus dan Ibnu Mubarak. Maka Imam Ahmad mengatakan, man kadzdzaba ahla shidqi fa huwal kadzdzab. Siapa yang mendustakan orang yang jujur maka tanpa dasar, tanpa data dan fakta, maka dia adalah tukang bohong. Dan Qutaibah bin Sa'id mengatakan, jika kau lihat seorang mencintai ulama hadis, misalnya Yahya bin Zaid Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, dan beliau kemudian menyebutkan sejumlah orang yang lain, maka dia adalah ahli sunnah. Dan siapa yang menelisih hal ini, maka ketahuilah bahasanya dia adalah mubtadi. Kemudian kata Abu Ismail al-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dan salah satu tanda ahli sunnah adalah mencintai para ulama sunnah dan ulama'nya dan para pembelanya dan para awliya'iha dan para pencinta sunnah dan pencinta mereka pada para pemimpin pengusung kebid'ahan yang mengajak orang pada neraka dan yang menunjukkan pada murid-muridnya, mengajak murid-muridnya ke negeri kehancuran yaitu neraka. Waqad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnah, dan Allah telah menghiasi hati ahli sunnah dan meneranginya, memberikan cahaya kepadanya dengan cahaya berupa kecintaan terhadap ulama sunnah sebagai anugerah dari Allah jalla jalaluhu. Maka berkaitan dengan perkataan Qutaibah dan dengan perkataan Imam Ahmad, di mana beliau menjadikan tolak ukur seorang itu ahli sunnah dan bukan ahli sunnah adalah dalam masalah mencintai fulan dan fulan, maka satu hal yang patut diperhatikan bahasanya orang itu tidaklah bisa kecintaan dan kebencian kepada yang dijadikan tolak ukur sebagai ahli sunnah dan tidak, itu tidaklah berlaku pada semua ulama sunnah. Tidak berlaku kepada semua ulama sunnah. siapa yang kemudian benci kepada satu ulama, kurang suka dengan satu ulama tertentu karena bahasanya agak kasar meskipun dia adalah seorang ulama sunnah, atau karena faktor-faktor yang lain kemudian difonis dia karena dinilai dia beliau suka tergesa-gesa dan memberikan fatwa, maka dia kurang respek dan kurang suka, maka tidak bisa langsung difonis dia adalah keluar dari sunnah dan menyimpang dari sunnah dan bukan lagi ahli sunnah. Maka pesan-pesan yang bisa jadikan tolak ukur untuk menilai soal tadi ahli sunnah atau bukan, itu pertama tidak semua ulama sunnah, namun ulama tertentu dalam ahli sunnah. Itu ulama yang disepakati keimamannya dalam sunnah. Dan itu pun adalah setelah mengetahui dengan baik bagaimanakah beliau. Maka jika seorang terbenci satu imam al-sunnah, dan dia adalah imam yang masyhur dalam sunnah, terus disepakati sebagai imam dalam sunnah, non karena dia membencinya, seorang itu membencinya karena berita yang sampai, berita buruk yang sampai kepadanya, maka ini tidak bisa jadi telah umum. Maka kebencian terhadap ulama fulan tersebut tidaklah mengeluarkannya dari sunnah. Kenapa? Karena informasi yang sampai kepadanya tentang ulama tersebut tidak sesuai dengan realita. Maka tidak menutup kemungkinan misalnya seorang dia adalah dai sunnah, ulama sunnah, dan dia membenci Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahkan melaknat dan mencaci maki Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan bahasa beribadah kepada Allah dengan mencaci maki Muhammad Abdul Wahab, mungkin tetap ulama sunnah. Kenapa? Karena dia mencela Syekh Muhammad Abdul Wahab karena informasi yang sampai kepada beliau tentang Muhammad Abdul Wahab itu informasi yang jelek. Dan dia juga enggak pernah, dia menjadi ulama sunnah bukan karena belajar dan menekuni buku-bukunya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka dia tidak kenal Muhammad Abdul Wahab. Maka benci dia dengan Muhammad Abdul Wahab tidaklah mengeluarkan dia dari sunnah. Tidaklah mengeluarkan dia dari sunnah. Sebagaimana karena informasi dan cerita yang tidak benar. Padahal beliau akidahnya lurus, tidak ada masalah. Maka jelas dilihat dari apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan, beliau tidak tersunah. Dan dia benci yang sama mati dengan Muhammad Abdullah, itu tidak menyebabkan dia keluar dari sunnah. Jika itu karena kesalahan informasi atau ada orang yang kemudian bencinya setengah mati dengan yang namanya Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa? Karena informasi yang sampai kepadanya tentang Ibnu Taimiyah itu adalah informasi yang tidak benar, informasi yang jelek semua. Maka apakah ini menyebabkan keluar dari sunnah? Tapi tidak. Maka yang jadikan tolak ukur adalah seorang yang bukan yang sekedar ulama sunnah, namun adalah seorang yang imam dalam sunnah. Dan orang tersebut, namun orang yang membenci orang semacam ini boleh jadi ma'dzur, boleh jadi ma'dzur. dikatakan misalnya informasi yang masuk tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan ada orang yang boleh jadi karena berkaitan dengan masalah informasi, boleh jadi ada seorang itu adalah seorang ulama sunnah dan dia adalah pengagum berat Ibnu Arabi As-Sufi. Ibnu Arabi, kenapa? Karena informasi yang sampai kepada dia tentang Ibnu Arabi, Ibnu Arabi itu wah, perkataannya bagus-bagus. Ya, dia sampai macamnya perkataan yang bagus-bagus dari Ibnu Arabi. Ini sebagaimana di saya pernah baca satu tulisan sesaat Husayin. Dia menceritakan adanya seorang ulama sunnah, namun dia ngefans berat dengan Ibnu Arabi As-Sufi. Yang tidak dilakukan bahasa Ibnu Arabi As-Sufi adalah imam dalam bid'ah, namun dia ngefans berat. Sering kali mungkin perkataan Ibnu Arabi ini dan ukurannya ya perkataan Ibnu Arabi yang bagus-bagus. Maka satu ketika ada ya ulama yang lain ya berdiskusi dengan dia tentang masalah Ibnu Arabi. Selain memberikan masukan tentang gimana dia ngefans berat sama Ibnu Arabi. Gak masalah ya, perkataan ini bagus-bagus. Ya dulu dia juga punya perkataan begini-begini. Masa seperti itu? Kemudian pada di perpustakaan pribadi Syaikhullah Rasulullah ini terdapat bukunya Ibnu Arabi Fushush Al-Hikam dan Fushush Maqiyyah. Yang memberikan masukan pada beliau tadi kemudian pinjam pada beliau buku Ibnu Arabi, kemudian ditunjukkan perkataan yang menunjukkan kalau keyakinan Ibnu Arabi tentang hulul wal ittihad kesatunya Allah dengan hamba, maka sebelum maksudnya tadi kaget, wah ini kufur ini. Ada kekufuran. Baik itu. Bukan masa Allah. Ini buku ini sudah 30 tahun bersama saya. Saya belum baca sampai sini. 30 tahun sudah itu buku itu bersama saya. Namun saya belum baca sampai situ. Belum tidak ngah sampai situ. Beli saya sudah kebaca. Tapi tidak ngah. Kata orang Jawa. Tidak canggah. Lewat itu saja. Maka boleh jadi, terjadi demikian. Maka orang kemudian berjudi dengan Ibnu Taimiyah, ya, berjudi karena kesan informasi tidak bisa dan langsung berjudi dengan Mu'tadidiyah. Nanti dulu jadi itu cita Ibnu Taimiyah di tempat dia itu gimana dan apa sebabnya? Nah, namun kalau diketahui bahasanya telah ukur ini permasalahan ini namanya tergolong dalam disebut imtihan nas bil ashas. Mengecek seorang, menguji seseorang dengan pasal. Oh ini ulama sunnah atau tidak, apa dia ahli sunnah bukan, tanyakan padanya tentang pandangan dia tentang pasal-pasal tertentu. Maka imtihan nas bil ashas itu adalah tidak seluruh ulama sunnah, namun imam dan sunnah. Jadi betul bagaimana melihat informasi yang sampai kepada orang tersebut. Dia benci seorang imam sunnah karena informasi tidak benar yang sampai kepadanya, itulah yang sampai kepadanya. Ya, tidak bisa disalahkan. Wa ma'dzur. Kemudian sebaliknya, imtihan nas bil asfas bisa jadi dengan tokoh bid'ah. Siapa yang mencintai fulan dan fulan maka dia murtad. Maka ini pun tidak semua pelaku bid'ah. Mungkin harus imam dalam bid'ah. Dia harus ada seorang imam dalam bid'ah. Kalau dia cuma pelaku bid'ah biasa, tidak bisa jadikan pelaku. Dia harus imam dalam bid'ah. Namun penilaian apakah itu seorang itu sudah jadi imam dalam bid'ah juga boleh jadi terkadang ini dinilai sudah imam dalam bid'ah dan yang lain menilainya bukanlah tergolong imam dalam bid'ah. Berarti sebagian ulama menilai Syekh Qutb imam dalam bid'ah. Kemudian dijadikan sebagai tanda kalau ada orang yang mencintainya maka namun di sisi yang lain ada ulama yang mengatakan dia tidak sampai jadi derajat imam dalam bid'ah. Dia cuma sastrawan yang salah, sastrawan yang terblinder, namun bukan imam dalam bid'ah. Maka boleh jadi ada boleh jadi ada kata apakah dia jadi imam dalam bid'ah ataukah tidak, boleh jadi penilaiannya juga bersifat rahasia. Dan nanti tadi berkaitan dengan cerita yang saya ceritakan tentang orang yang mencintai dan melakukan jalan Ibnu Arabi, perlu juga dilihat. Poin yang kedua adalah di samping jajar imam dalam bid'ah, yang kedua adalah bagaimana informasi yang sampai kepada pesan tersebut tentang tokoh bid'ah tadi. Gak bisa kemudian langsung dibuat kaidah kaku, pokoknya ya. Siapa yang mencintai Syekh Qutb dan mufatwa dengan Syekh Qutb fahuwa qutbi hizbi. Nah, ada orang yang akan surat sama Ibnu Arabi. Namun kalau dilihat ya, apa yang pernah dia baca dari tulisan-tulisan Syekh Qutb, namanya dia baik, dia baca yang bagus-bagus, dia senang dengan semangatnya, dengan perkataan yang bagus-bagus. Nah, maka ini perlu dipertimbangkan. Sebagaimana kasus seorang ulama, kalau tidak salah ulama di Afrika, yang dia adalah ulama sunnah, namun berpuluh-puluh tahun dia mencintai Ibnu Arabi dan mengeluh-eluhkannya. Kata-kata penting berkaitan dengan masalah imtihan nas bil askhas, dan sebagian ulama memiliki pandangan secara mutlak tidak boleh ada imtihan nas bil askhas. Dan ini adalah nampaknya adalah zahir perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad di kitab beliau Rifqan Al-Sunnah bi Al-Sunnah. Atau bukan diri di Al-Hathu Al-Itibar. Maka dari perkataan dia ya, dia tidak setuju secara mutlak imtihan unas belasas. Namun manusia itu diuji dengan dinilai dengan Quran dan Sunnah. Apa pendapatmu tentang istiwa Allah di atas as, di manakah Allah berada? Bolehkah kalau itu sudah jadi wali kemudian enggak sholat? Nah, itu untuk menilai orang. Hadis ahad untuk masalah akidah gimana? bisa kami jadikan dalil. Al-Quran makhluk ataukah bukan? Bukan. Tidak mudah dinilai orang dinilai dengan sikapnya terhadap dosa. Dan seandainya kita mengambil pendapat yang membolehkan imtihan nas bil askhas, menilai seseorang dengan sikap dia terhadap dosa. Jadi kita lihat telah dapat Imam Ahmad, maka ya, ada topik yang harus diperhatikan, dua hal yang tadi kita sampaikan yang patut untuk dicermati. Ibn Taymiyyah mengatakan memanja ala siapa yang menjadikan setiap mustahid, tidak ada seorang mustahid dalam ketaatan ketika dia salah dalam satu perkara, kemudian dia jadikan mustahid yang salah tadi tercela, mengkut dan kemudian dia benci, maka dia ada orang yang keliru, orang yang sesat dan mubtadi. Ibn Taymiyyah juga mengatakan di dalam Ta'aruf al-Aqal wa Naql, maka siapa yang mengikuti prasangkanya dan seleranya, maka dia kemudian mencela keras orang-orang yang menyelisihinya, disebabkan orang yang menyelisihinya tersebut terjumus dalam kesalahan. Yang kenapa dia terjumus ke dalam kesalahan? Karena dia mengira bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Setelah dia juga beristihad, maka orang yang mencela keras seorang yang beristihad dan hasil isyarat yang mengatakan hal demikian, yang dia kira adalah satu hal yang benar padahal salah, maka dalam termasuk bid'ah yang menyelisih sunnah. Maka termasuk bid'ah yang menyelisih sunnah adalah mencela keras ahli sunnah yang beristihad dan salah dalam istihadnya. Fa'inu yalisamu, maka karena konsekuensinya akan timbul konsekuensi semisal itu atau lebih besar atau lebih kecil pada orang-orang yang yu'adzimuhu huwa min asabihi, pada orang-orang yang mengagungkannya dari murid-muridnya. Maka yang menyalahkan cuma mau salah-salahan, maka yang disalahkan juga punya murid-murid, sebagian punya murid-murid yang fanatik, yang mengagungkan. Maka nanti murid-murid yang disalahkan yang fanatik tadi juga akan bersikap sama, mencelakakan dirinya yang menyalahkan. Maka akhirnya yang terjadi cuma salah-salah, cuma celaan keras. Faqala man yaslam min misli hadha, maka sangat sedikit, hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari semisal itu fil mutaakhir di antara ulama belakangnya, karena banyaknya kerancuan dan ketidakjelasan dan jauhnya manusia dari cahaya kenabian dan matahari kerasulan, yang dengannya terwujudlah hidayah dan kebenaran, dan hilang dengannya dari hati keraguan-keraguan dan keraguan-keraguan. Adapun mengatakan seandainya setiap kali seorang imam itu salah dalam istihadnya dalam masalah-masalah tertentu dengan kesalahan yang terampuni, kumna, lalu kita berdiri menyerangnya dan membid'ahkannya dan memboikotnya, maka tidak akan selamat bersama kita, tidak ada pun ulama, satupun ulama yang selamat, sehingga tidak ada satupun ulama yang bersama kita, tidak Ibnu Nasir, tidak Ibnu Manda, tidak pula orang-orang ulama yang lebih agung daripada beliau. Semuanya ya, jadi mubtadi semua. Wallahu al-hadi hadil khalqi ilal haq, dan Allah memberikan petunjuk kepada makhluk kepada kebenaran, dan dia adalah arhamur rahimin, dan yang maha penyayang, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dan mengikuti hawa nafsu dan bersikap keras dan kaku. Penulis mengatakan, dan betapa banyak yang terjadi pada sebagian para penuntut ilmu di tengah-tengah kita mencela para ulama, dan sandaran yang mencela ulama adalah semata-mata pemahaman mereka, semata-mata pemahaman mereka dikira ulama ini salah. Padahal yang layak bagi para penuntut ilmu, jika mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang berbagai masalah yang membingungkan mereka atau banyak khilaf, perbedaan pendapat seputarnya, hendaklah mereka melakukan pembahasan, kemudian apa yang telah dibahas kemudian ditulis dan disodorkan kepada para ulama. Dan jika mereka tidaklah mampu melakukan pembahasan dan penelitian, maka dalam mereka merujuk dan mengacu kepada ahli ilmu para ulama. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Allahumma alimna min fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Atau sebelumnya, Kamis depan saya safar ke Lampung sampai tanggal 29. Sampai tanggal 29, mungkin 28 dari Lampung, 29 baru sampai sini. Maka semua pengajian saya selama itu libur semua. Kalau tidak salah, 29 itu hari Sabtu. Insya Allah mudah-mudahan 30-nya ahadnya bisa ngisi. Apakah ada perbedaan antara Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi? Jawabannya beda. Kalau Ibnu Arabi adalah tokoh sufi yang menyimpang, sedangkan Ibnu Arabi adalah seorang ulama pakar hadis, pakar fikih. Beliau adalah Ibnu Arabi al-Maliki, madzhabnya Malik. Dan karya itu yang terkenal adalah kitab Ahkamul Quran. Meskipun secara Ibnu Arabi yang ulama secara umum bagus, namun beliau punya kesalahan dan ketergelinciran berkaitan dengan asma wa sifat. Beliau terpengaruh dengan madzhab Asy'ari dalam masalah ini. Apa i'rab dan judul kitab Sabtu Muhsin Rifkan Ala Sunnah Biar Sunnah? Rifkan di sini adalah masdar yang menggantikan fi'il amr. Lembutlah kalian. Maka judul masdar yang menggantikan fi'il amr. Misalnya berdirilah kalian, itu bisa kita katakan qiyaman, artinya kumu qiyaman. Ala sunnah kita dalam munada dengan membuang harfun nida. Urfuku ya ahla sunnah di ahli sunnah. Bukankah biasanya judul kitab orangnya mafuk sebagai khobar? Ia tetap jadi khobar, namun di sini fi mahal raf'in khobar. Saya masih bingung mengenai perbedaan permasalahan khilafiyah dan istihadiyah. Apakah perbedaan yang mendasar antara keduanya? Bukankah suatu permasalahan bisa terdapat khilaf karena adanya perbedaan kemampuan ulama dalam memahami satu dalil yang sama? Jika karena sebab ini, maka dia khilaf istihadiyah. Mana hal ini merupakan bagian dari istihad ulama, kemudian dalam pembahasan istihad ya, apakah sama sekali tidak ada yang mengungkap di dalamnya. Maka jika satu dalil itu bisa dipahami kesana dan kesini, maka itu adalah ruang lingkup istihadiyah, masa'il istihadiyah. Sebagaimana tadi perkataan Syatibi, yang namanya ruang lingkup istihad, satu perkara yang jika dilihat bisa ditarik kesana, bisa ditarik kesini, bisa dipahami kesana, bisa dipahami kesini. Maka dia adalah orang lingkup istihad. Maka khilaf yang terjadi nanti khilaf istihadiyah. Namun hadisnya tegas mengatakan demikian. Kemudian ada ulama yang tergelincir, kemudian atau bukan ulama yang mengatakan, kemudian tampil beda, punya pendapat yang nyeleneh dan yang trik. Maka ini masalah khilafiyah. Maka masalah khilafiyah itu boleh jadi muncul, pertama, bukan ulama beristihad. Bukan ulama beristihad. Ini tetap khilafiyah. Kan yang penting dalam khilafiyah itu ada yang berpendapat beda. Ada, bukan ulama punya pendapat beda. Teknokrat ya, atau dokter yang bukan ulama, kemudian dia punya pendapat yang berbeda. Maka ini ya, masail khilafiyah, namun bukan ijtihadiyah. Yang kedua, bisa dari orangnya, atau dari permasalahannya. Permasalahannya sudah disepakati makna hadis dengan ijma, makna hadisnya demikian. Ulama asal sepakat ini hadis adalah hadis yang baik, ada yang mensahihkan setelah terjadinya ijma. Maka setelah terjadi ijma sudah ada satu pendapat yang muncul yang berbeda. Maka ini masalah khilafiyah dan bukan masalah istihadiyah. Masalah itu adalah masalah istihadiyah, maka itu adalah hal yang bersifat istihad. Masalahnya masalah istihad. Masalahnya masalah istihad. Yang tadi digambarkan oleh Syatibi, satu permasalahan yang dalil yang ada, pertimbangan yang ada itu talik ulu. Kalau ditimbang dari sisi ini maka ini yang benar dan demikian, kalau ditimbang begini-begini maka demikian. Kemudian atau termasuk masalah khilafiyah adalah jika khilafnya adalah ulama ahli bid'ah, ulamanya Mu'tazilah. Ulamanya Mu'tazilah. Maka perbedaan ahli bid'ah dengan ahli sunnah dalam masalah Al-Quran kalamullah atau bukan, maka itu adalah masail khilafiyah, bukan masail istihadiyah. Tidak ada istihad dalam masalah ini. Ada ijma' sahabat dalam masalah ini. Dan tegas Quran dan sunnah menunjukkan Quran dan kalamullah. Maka ahli bid'ah tampil beda. Mungkin itu masalah khilafiyah, karena yang penting ada khilaf, ada beda pendapat. Kemudian dalam masalah istihadiyah, apakah sama sekali tidak ada ingkar munkar? Jawabnya iya. Sama sekali tidak ada ingkar munkar. Ada orang yang ada masalah istihadiyah, ada orang yang mengamalkannya, kita panggil dan temari, kamu nih, begini, begini, begini. Itu kalau dalam masalah khilafiyah boleh. Dalam masalah istihadiyah tidak boleh. Namun yang ada dalam masalah istihadiyah yang ada adalah diskusi. Diskusi baik itu diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah. Ini ada tentang masalah ini begini Pak. boleh kita diskusi gimana dengan ada dalil yang mengatakan demikian. Bagaimana dengan dalil yang mengatakan demikian? Itu menyelisih pendapatnya. Ada diskusi. Boleh pula orang itu memperjuangkan pendapat yang dia kuatkan dan melemahkan pendapat yang tidak dia pilih dalam tulisan ataupun dalam pengajian. Dia bikin buku khusus, tulisan khusus tentang satu masalah. Intinya turun sujud lutut dulu. Ada lagi buku yang bikin tulisan turun sujud tangan dulu. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Namun cuma boleh demikian, namun bukan berarti ada orang yang mau turun sujud lutut dulu, kita sampingnya lututnya kita pegangi. Nah, tidak boleh. Tidak boleh demikian dilakukan. Untuk nulis bikin tulisan, dia perjuangkan pendapat yang dia kuatkan, kemudian dia lemahkan pendapat yang dia lemah, dan dia, wah ini pendapat yang lemah sekali, begini, tidak masalah. Tapi tidak boleh ada ingkar mungkar. Mana lebih tepat mengatakan Allah di langit ataukah di atasnya langit atau di atas ars? Bagaimana dalam dalil menyebutkan Allah di sana? Apakah dalam bahasa Arab fi bisa memiliki makna fawqa dan ala? Betul, dalam bahasa Arab fi bisa maknanya fawqa atau ala. Sebagaimana firman Allah fasiru fil ardi fandur kaifakan akibatul mukadzibin. Maka berjalan kalian fil ardi, artinya alal ardi. Bukanlah maksud ayat bikinlah terowongan bawah tanah dan naiklah kereta api bawah tanah dan adakan perjalanan fil ardi. Demikian juga perkataan Fir'aun kepada para tukang sihirnya yang beriman kepada Musa. Fir'aun mengancam mereka dengan mengatakan la usalibannakum fi jiz'in nakhlah, akan kusalib kalian di atas pada tiang salib yang terbuat dari pelepah kurma. Fi jiz'in nakhlah, di dalam pelepah, bukannya kemudian palang salib gitu kemudian digerongi ya. Jadi perlu pelepah kurma yang besar biar badai kurang bisa masuk. Fijis in nakhla, maknanya apa? Fawqajis in nakhla. Oleh karena itu, maka kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan yang lebih tepat mengatakan adalah Allah di atasnya langit. Di atasnya langit itu apa? Di atas ars. Dan ars itu di atasnya langit yang ketujuh. Ini yang lebih tepat. Karena kalau di langit nanti orang salah paham, dikira di dalam langit, padahal itu yang tidak dimaksudkan. Fisama sekalipun maksudnya bukan di dalam langit. Maka menerjemahkan fisama dengan di sini salah. Karena itu bukan itu yang dimaksudkan. Maka jangan terjemahkan di langit. Di atasnya langit atau di atasnya ars, yang ars itu berarti di atasnya langit. tanggal 22 itu nikah.